menyusur keramaian sepanjang sisi kota. Hanyut kita berdua, laju di atas roda. Malam hangat memeluk, melebur cinta kita. Bias lampu